Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna sadaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadihillah rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ke 1200. Pembahasan pada hadis yang ke 1200 adalah tentang al-jinayah al-nafsi wa anwa'uha, tentang jinayah terhadap jiwa dan macam-macamnya, tentang pembunuhan dan macam-macam pembunuhan. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila immiyan aw rimmiyan bihajarin aw sautin aw asan fa aqluhu aqlul khata' wa man qutila amdan fa huwa qad wa man hala dunahu fa alaihi la'natullah. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah bi isnadin qawiy. Fa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila immiyan, barang siapa yang terbunuh dalam keadaan tidak jelas perkaranya, aw rimiyan bihajarin aw sautin aw asan, atau terbunuh karena terlempar dengan batu atau cemeti atau tongkat, fa'aqluhu aqlul khata', maka diatnya, dendanya adalah diat denda pembunuhan yang tidak sengaja. Wa man qutila amdan fahuwa qawad, dan barang siapa yang dibunuh atau terbunuh dengan sengaja, maka itu adalah qisas. Wa man hala dunahu fa alaihi la'natullah, dan barang siapa yang menolak untuk diperlakukannya qisas, maka dia mendapatkan laknat Allah. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang qawi, dengan sanad yang kuat. Dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh dalam keadaan tidak jelas, tidak diketahui perkaranya, atau barang siapa yang terbunuh karena terlempar batu atau cemeti atau tongkat, maka diyatnya, dendanya adalah diyat pembunuhan yang tidak sengaja. Dan barang siapa yang dibunuh dengan sengaja, maka itu kisos. Dan barang siapa yang menolak untuk diberlakukannya kisos, menolak untuk dilaksanakannya kisos, maka dia mendapatkan laknat Allah, atau wajib baginya laknat Allah. Hadis dikeluarkan Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan sanad yang qawi, dengan sanad yang kuat. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, dan disahihkan juga hadis ini oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah di nomor hadis yang ke-2148. Dalam Sahih Ibnu Majah nomor hadis 2148. Dan juga di dalam Al-Mishkah di nomor hadis yang ke-3478. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Disebutkan di dalam hadis ini oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang masalah macam-macam pembunuhan. Yang pertama beliau menyatakan, Man kutila immiyan, barang siapa yang dibunuh atau terbunuh dalam keadaan tidak jelas perkaranya, dalam keadaan tidak jelas perkaranya. Tidak diketahui apa maksud orang yang membunuh. Tidak diketahui kenapa dia dibunuh. Dan yang dibunuh juga dalam keadaan tidak tahu kenapa dia dibunuh. Bahkan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Itu adalah man kutila immiyan. Yang itu terjadi ayah sulal qital bainan nas, terjadi peperangan atau yang kadang ada di masyarakat, di tengah-tengah kehidupan manusia, tawuran antara dua kelompok, ya, terjadi peperangan di antara manusia. Kemudian di antara manusia itu ada yang terbunuh. Terbunuhnya dalam keadaan tidak jelas perkaranya, tidak diketahui perkaranya, tidak diketahui apa tujuannya. Orang yang membunuh tidak diketahui kenapa dibunuh. Yang membunuh juga tidak tahu alasan apa dibunuh. Itu immiyan, orang yang terbunuh dalam keadaan tidak diketahui perkaranya. Dan ini juga bisa terjadi orang yang terbunuh dalam keadaan manusia sedang berdesak-desakan, tidak diketahui siapa yang membunuhnya, seperti dalam keadaan pelaksanaan ibadah haji, ya, desak berdesak-desakan dengan manusia ketika tawaf, ketika sa'i, ketika melempar jamrah, terbunuh dalam keadaan ini yang tidak diketahui perkaranya. Aurimiyan bihajarin au sautin au asan, atau barang siapa yang terbunuh karena terlempar batu atau cemedi atau tongkat. Hal ini terjadi seperti adanya sekelompok manusia yang mereka itu saling melempar karena terjadinya pertikaian yang menimbulkan terjadinya peperangan di antara mereka, saling melempar. Dan di dalam saling melempar itu tidak ada tujuan. Sebagiannya membunuh sebagian yang lain. Ya. Mungkin tujuannya hanya melukai saja, menyakiti saja. Tidak ada niat dan tujuan, sebagiannya membunuh sebagian yang lain. Tetapi kemudian di antara mereka ada yang terkena lemparan, kemudian meninggal. Ya. Ini diketahui maksudnya mereka dalam saling melempar itu tidak ada tujuan untuk membunuh, karena dalam melempar mereka saling melempar itu dengan batu, dengan tongkat, dengan cambuk atau cemeti, yang alat-alat tersebut yang digunakan oleh mereka untuk melempar itu adalah benda-benda yang menurut adat pada umumnya itu tidak membunuh dan tidak mematikan. Tapi ternyata ada yang terkena lemparan dan mati. Nah, dalam keadaan seperti ini, dalam dua keadaan seperti ini, yang terbunuh dalam keadaan tidak diketahui perkaranya, atau terbunuh karena terkena lemparan batu atau cemedi atau tongkat, ini semuanya adalah masuk pada al-qatlul khata, pembunuhan yang tidak sengaja. Maka fa'aqluhu aqlul khata, diatnya, dendanya itu adalah diat denda pembunuhan yang tidak disengaja. Diatnya, dendanya adalah diat denda pembunuhan yang tidak disengaja. Diat yang ringan. Dan bentuk diatnya itu seperti apa dan berapa, ini akan kita pelajari dan kita bahas dalam bab diat. Dan tidak ada kisos. Tidak ada kisos. Yang ada diat pembunuhan, denda pembunuhan seperti atau sama dengan diat denda pembunuhan yang tidak sengaja. Kemudian yang berikutnya, Nabi menyatakan waman kutila amdan fahuwa qawat, dan barang siapa yang dibunuh dengan sengaja maka itu qisas, wajib adanya qisas. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja itu mewajibkan adanya qisas. Dan al-qawat itu maknanya adalah al-qisas. Al-qawat, al-qisas. Nah. Dan yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa man hala dunahu fa alaihi laknatullah. Barang siapa yang berusaha untuk menolak adanya qisas, menolak terlaksananya qisas, yang qisas itu wajib ditunaikan, fa alaihi laknatullah, maka dia mendapatkan laknat Allah. Man hala dunahu, maksudnya adalah man hala dunal qisas, mahala dunal qawat, maksudnya adalah orang yang berusaha menolak, menghalangi dilaksanakannya qisas pada qisas yang wajib dilaksanakan, maka orang tersebut mendapatkan laknat Allah. Nah, hadis ini memberikan beberapa faedah hukum, diantaranya anna man qutila fi immiyatin aw rimiyatin fa inna diyatahu diyatul khata. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang terbunuh dalam keadaan tidak diketahui, tidak jelas perkaranya, atau terbunuh karena terlempar, maka sesungguhnya diyatnya adalah diyatul khotok. Diyatnya, dendanya adalah diyatul khotok. Diyat, denda pembunuhan yang tidak disengaja. Diyat, denda pembunuhan yang tidak disengaja. Kenapa seperti itu? Karena pembunuhan ini adalah pembunuhan yang tidak diketahui. Orang yang membunuh tidak diketahui kenapa membunuh. Yang dibunuh juga tidak tahu kenapa dibunuh. Dan bahkan terkadang tidak diketahui pembunuhnya, permasalahannya, urusannya, perkaranya, itu tersembunyi, tidak diketahui, tidak jelas. Seperti adanya suatu kaum yang terjadi perselisihan, pertengkaran di antara mereka, yang kemudian terjadilah peperangan di antara mereka, di antara kaum tersebut, kemudian didapati di antara mereka ada yang terbunuh. Kenapa dia terbunuh? Siapa yang membunuh? Kenapa dibunuh? Apa alasannya orang membunuh? Enggak diketahui. Kenapa? Nah, orang yang terbunuh dalam keadaan seperti itu, orang yang terbunuh dalam keadaan seperti itu, maka tidak ada qisas. Yang ada adalah diyat. Yang ada denda. Dan diyatnya, dendanya adalah diyatul khata. Diyat pembunuhan yang tidak disengaja. Demikian juga seperti yang tadi saya sebutkan contoh lain. Orang yang terbunuh di tengah kerumunan desak-desakannya manusia, seperti di saat-saat pelaksanaan ibadah haji, manasik haji, di saat manusia berdesak-desakan untuk tawaf, sa'i, melempar jamrah, dan yang lainnya, maka tidak ada qisas. Yang ada diyat. Diyatnya adalah diyat pembunuhan yang tidak disengaja. Dan ini adalah masuk kepada pembunuhan yang tidak disengaja. Kemudian demikian juga orang yang terbunuh dalam keadaan rimian, terbunuh karena terlempar batu atau tongkat atau benda-benda yang menurut kebiasaan, yang pada umumnya benda-benda itu tidak membunuh, tidak mematikan. Ini juga syabihun bil khata, menyerupai dengan pembunuhan yang tidak sengaja. Tidak ada qisas. Tidak ada kewajiban qisas. Tetapi yang ada adalah diyat. Yang ada adalah diyat. Dan ini masuk pada al-qatlu syibhul amdi, yang pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang sengaja. Enggak ada qisas, tapi yang ada adalah diyat. Yang ada adalah diyat. Dan tentang masalah diyat, denda pembunuhan ini, diyat pembunuhan dengan macam-macamnya, ini akan kita ketahui, akan kita pelajari pada bab yang setelah ini, itu pada bab ad-diyah, bab diyat. Nah, diyat itu adalah al-mal al-mu'adda ilal mujri alaih, harta yang diserahkan kepada pihak yang menjadi korban dalam tindak jinayah, tindak pelanggaran, atau diserahkan kepada walinya, keluarga korban, sesuai dengan sebab dan tingkat jinayahnya. Itu dia, harta yang diserahkan kepada korban dalam tindak jinayah, atau yang diserahkan diberikan kepada keluarga korban dengan apa, dengan keluarga korban, ya, sesuai dengan tingkatan jinayah yang tindak pelanggarannya. Nah, dalam masalah diyat ini ada perbedaan. Nah, diyat pembunuhan ini ada perbedaannya. Tergantung pembunuhan itu pembunuhan yang disengaja atau yang tidak disengaja, atau pembunuhan itu pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang sengaja, seperti yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, yang Nabi SAW menyatakan diyatul khata akhmasan 20 hiqqatan wa 20 jada'atan wa 20 banati makhadin wa 20 banati labunin wa 20 bani labunin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda diyat al khata, diyat denda pembunuhan yang tidak disengaja, akhmasan, seperlima, ya. 100 ekor unta, tapi seperlima, seperlimanya yaitu 20 ekor unta, 20 ekor unta hiqqah, yaitu unta yang usianya 4 tahun. Wa 20 jada'atan, 20 ekor lagi jada'ah, unta yang usianya 5 tahun. Wa 20 banati makhadin, yang 20 lagi adalah unta betina yang usianya 2 tahun. Dan yang berikutnya lagi, ya, 20 banati labunin, 20 ekor unta, 20 ekor unta betina yang berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Wa 20 bani labun, dan yang berikutnya adalah unta jantan yang berumur 2 tahun. Jadi 1/5, 1/5, 100, tapi dibedakan 1/5-nya yang dalam jumlah 20 unta dalam usia tertentu. 20 lagi, 20 kan 1/5-nya 100. Ya, jadi 1/5, 1/5. 1/5-nya dari 100, 20 unta betina yang usianya 4 tahun. 20 lagi unta betina yang usianya 5 tahun. 20 lagi unta betina yang umurnya 3 tahun. Umurnya 2 tahun. 20 lagi unta betina atau 6 unta betina yang berumur 3 tahun. Yang berikutnya lagi 20 unta jantan yang berumur 2 tahun. Kemudian untuk pembunuhan yang syibhul amdi, pembunuhan yang menyerupai, pembunuhan yang disengaja, tidak ada qisas, tetapi yang ada adalah diyat. Yang ada adalah diyat. Ini diyatnya seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna diyatal khata syibhal amdi maka nabi sauti wal asr mi'atun minal ibil minha arba'una fi butuniha auladuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya diat, denda, pembunuhan yang tidak sengaja, sibhal amdi yang menyerupai pembunuhan yang disengaja, ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, dalam melakukan tindakan itu sengaja, tetapi dengan menggunakan alat benda yang pada umumnya tidak mematikan dan tidak berniat untuk membunuh, tetapi terbunuh. Seperti kata Nabi, pembunuhan yang dilakukan dengan cemeti, dengan tongkat, diatnya kata Nabi 100 ekor unta. Di antara 100 ekor unta itu 40 ekor unta betina yang sedang hamil, yang di perut unta sejumlah 40 itu ada anak-anaknya yang sedang hamil. Itu diat, denda dalam pembunuhan yang menyerupai pembunuhan dengan sengaja. Nah, orang yang terbunuh dalam keadaan emian, tidak diketahui perkaranya, tidak diketahui perkaranya, siapa yang membayar diatnya? Pembunuhnya tidak diketahui, dan kenapa terbunuh? Nah, diatnya itu diambilkan min baiti malil muslimin, dari baitul malnya kaum muslimin. Kenapa seperti itu? Ini adalah karena sesuai dengan kaidah an-nadamal ma'sum la yuti'u hadaran, bahwa darah orang yang ma'sum, yang terlindungi, itu tidak hilang sia-sia. Sehingga walaupun terjadinya pembunuhan itu perkaranya tidak diketahui, siapa yang membunuhnya, kenapa terbunuh, enggak diketahui. Masalahnya tidak diketahui. Tetap ada diatnya agar supaya darah itu tidak hilang sia-sia. Nah, diat ini tajibu ala baitil mal. Diat ini wajib pada baitul mal. Kemudian hadis ini juga menunjukkan itsbatul qisas fil qatla. Hadis ini menetapkan qisas dalam pembunuhan. Dan hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Surat Al-Baqarah ayat 178. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian qisas dalam pembunuhan. Dan hadis ini juga menetapkan adanya qisas, di mana Nabi menyatakan, wa man qutila amdan fahuwa qawat. Barang siapa yang dibunuh dengan sengaja, maka ada qisas. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah annal haylulata duna ijra'il qisas mujibatun lil la'nati. Bahwasannya rekayasa upaya untuk menolak dilangsungkannya, dilaksanakannya qisas, dari qisas yang wajib untuk ditunaikan, mewajibkan, mengharuskan adanya laknat. Jadi rekayasa upaya untuk menolak dilaksanakannya qisas, untuk qisas yang wajib mengharuskan adanya laknat. Hal ini sebagaimana Nabi bersabda, wa man hala dunahu fa alaihi laknatullah. Barang siapa yang berusaha untuk menolak dilangsungkannya, dilaksanakannya qisas, maka dia mendapatkan laknat Allah. Jadi orang yang berupaya untuk menolak dilangsungkannya, dilaksanakannya qisas, pada qisas yang wajib ditunaikan, maka dia akan mendapatkan laknat Allah. Dia akan mendapatkan laknat Allah. Dan ini menunjukkan bahwa perbuatan itu min kabairidz dzunub. Perbuatan itu adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Karena sebagaimana disebutkan di dalam kaidah, kullu dzambin rattaba 'alaihil 'uqubah al-khassah bila'nin aghairihi fa innahu min kaba'iri dzunub. Semua dosa yang menetapkan, mengakibatkan adanya hukuman khusus seperti laknat atau yang lainnya, maka sesungguhnya dosa itu termasuk dari dosa besar. Ya. Setiap dosa, kullu dzambin rattaba 'alaihil 'uqubah al-khassah bila min ghairi fa innahu min kaba'iri dzunub. Semua dosa yang menyebabkan, yang menetapkan adanya hukuman khusus seperti laknat atau yang lainnya, maka sesungguhnya dosa itu termasuk dari dosa besar. Dari ini kita mengetahui bahwa pembunuhan itu ada tiga macam. Pembunuhan itu ada tiga macam sebagaimana yang telah pernah saya sampaikan. Jadi yang qasimul qatlu ila thalathati aqsam. Pembunuhan itu terjadi, pembunuhan terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama al-qatlul amdi, pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja itu adalah orang yang membunuh sengaja membunuh manusia yang maksum, yang dilindungi darahnya, dengan menggunakan alat atau dengan dengan pembunuhan yang pada umumnya pembunuhan yang mematikan yang membunuh, sehingga pembunuhan dinilai, dianggap sebagai pembunuhan disengaja harus terpenuhi tiga syarat. Ya. Ini pembunuhan sengaja atau tidak sengaja, maka harus memenuhi tiga syarat untuk dikatakan dihukumi sebagai pembunuhan dengan sengaja. Qatlul amdi. Syarat yang pertama adalah wujudul qasdi mil qatil, adanya kesengajaan untuk membunuh dari orang yang membunuh. Sengaja berniat untuk membunuh. Yang kedua, bahwa orang yang sengaja dibunuh adalah manusia yang maksum darahnya, ya. Yang dilindungi darahnya. Yang ketiga, menggunakan alat atau cara yang menurut kebiasaan pada umumnya membunuh atau mematikan. Ya. Yang dulu sudah pernah saya sampaikan, dan itu ada beberapa macam. Ada beberapa macam, ada beberapa bentuk. Nah, dipukul dengan alat pemukul yang besar, seperti dipukul dengan batu besar, dengan palu yang besar, atau dipenggal dengan pedang, atau dengan alat-alat yang memang menurut adat itu membunuhnya. Disumbat jalannya nafas seperti dicekik atau yang lainnya, atau diminumi racun, atau dilemparkan ke tempat yang membinasakan, dilemparkan ke binatang-binatang buas, ditenggelamkan di air, dibakar dengan api, atau yang lainnya. Itu pembunuhan dengan sengaja. Hukumnya haram, dosa besar, kemudian mewajibkan adanya qisas. Itu haram, dosa besar, pelakunya diancam dengan azab yang pedih jika tidak dimaafkan oleh Allah. Kemudian di dunia mewajibkan adanya qisas. Kalau keluarga yang dibunuh tidak memaafkan. Dan tentang syarat-syarat qisas dulu juga sudah kita ketahui, sudah kita lewati. Seperti orang yang berhak untuk dikisos adalah orang yang mukallaf balik berakal. Kemudian sekufu, seimbang antara yang membunuh dengan yang dibunuh dalam hal darah dan yang lainnya. Ini sudah kita lewati. Kemudian yang kedua adalah al-qatlu syibhil amdi, pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja. Orang yang melakukan pembunuhan itu sengaja, ya, melakukan kepada orang yang terbunuh, tetapi dengan cara atau menggunakan alat yang pada umumnya tidak mematikan, dan niatnya bukan untuk membunuh, tapi ternyata menimbulkan kematian. Ini hukumnya di akhirat dosa pelakunya. Adapun di dunia tidak mewajibkan adanya kisos, tapi mewajibkan adanya diat. Diatnya seperti yang tadi sudah saya bacakan hadisnya. Diat yang berat. Mendorong orang, tidak ada niat untuk membunuh, yang didorong jatuh, meninggal. Nah itu pembunuhan, menyerupai pembunuhan disengaja. Memukul orang dengan dengan kayu yang kecil atau dengan pelepah pisang umpamanya, tidak niat untuk membunuh, memukulnya sengaja, tidak niat membunuh dengan alat yang tidak mematikan, ternyata terbunuh. Tidak ada kisos, hukumnya haram dan mengharuskan adanya dia. Dan yang ketiga adalah qatl khata, pembunuhan yang tidak sengaja. Tidak ada kesengajaan untuk membunuh. Dan itu hukumnya di akhirat tidak ada dosa, karena tidak ada kesengajaan, tidak ada dosa. Kemudian di dunia tidak ada kisos dan mengharuskan adanya diat, mengharuskan adanya denda, adanya diat. Hukum di akhirat tidak ada dosa, tidak ada hukuman, karena Allah maafkan. Hukum di dunia wajibkan adanya diat, dan diatnya ditanggung oleh ahli waris, asobahnya orang yang membunuh, dengan dikasih tenggang waktu 3 tahun, ya, dan diringankan dengan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ya, 1/5, 1/5, 20 ekor untuk unta yang usia tertentu, 20 lagi usia tertentu lagi, dan demikian selanjutnya. Yang menanggung diatnya adalah asobahnya al-qatil, asobahnya orang yang membunuh, ahli waris laki-laki, yang bagiannya tidak ditentukan dari ahli waris orang yang membunuh. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.